Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله قَتَقَاتِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ Inna allaha kana alaikum rakiba. Ya ayuhal ladhina amanat taqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna khairul hadith kitabullah وآخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم. الحمد لله كتب الشكر pada Allah عز وجل masih diberi nikmat dan karunia yang besar oleh Allah Ta'ala, masih beriman kepada Allah Ta'ala dan semoga terus beriman sampai mati, dan bisa membuktikan keimanan itu dengan mentadaburi ayat-ayat Allah, memahami perintah-perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran, dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan, dan dengan sekuat tenaga menjauhi diri dari perkara yang Allah larang. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Semoga Allah kasih lagi nikmat yang lainnya. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca satu ayat dari firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang ke-62. قال الله تعالى الله بفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخوتي بالله rahimani wa rahimakumullah. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Summa qala ta'ala hakiman bainal firqi al-kitabiyyah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menerangkan, yang memutuskan tentang kelompok-kelompok Ahlul Kitab. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pada ayat yang sebelumnya Allah menyebutkan tentang kengeyelan orang-orang Bani Israel, ngeyel, bandel, yang tidak taat dengan Rasulnya, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah menyebutkan ternyata tidak semua Bani Israel demikian. Ada di antara mereka yang baik. Allah menyebutkan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiin, dan juga orang-orang sabiin. Orang-orang sabiin di antara para ulama menyebutkan mereka adalah salah satu kelompok atau pecahan agama Nasrani. Wassabiin man amana billahi wal yaumil akhir, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa amila salihan, dan mereka buktikan keimanan mereka dengan amal soleh, mereka beramal dengan amalan soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi mereka, bagi mereka pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Subhanallah. Ya Rasulullah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kata Syekh Abdul Asadi, wa hadha al-hukmu ala ahli al-kitab khassah. Ini hukumnya, ketentuan Allah Ta'ala khusus bagi ahlul kitab saja. Khusus bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga Sobi'in. Bukan seluruh agama, tidak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga Sobi'in hanya ahlul kitab. Siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka mereka tidak ada maka mereka akan memperoleh pahala di sisi Allah, dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak bersedih hati, bahkan mereka menduduki kedudukan wali. Karena wali Allah Ta'ala, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan mereka ini kalau beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal soleh dapat pahala dan tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Subhanallah. Ini khusus untuk ahli kita. Khusus untuk ahli kita. Lian as-sabiin as-sahih anhum min jumlati firqatin nasara. Karena sesungguhnya sabiin yang sahih, kalau ada kata-kata yang sahih berarti di sini ada ikhtilaf. Ada perselisihan para ulama. Siapa yang dimaksud dengan sabiin dalam ayat? Namun Syekh menguatkan pendapat ulama yang menyatakan yang namanya sabiin di sini adalah pecahan dari kelompok Nasrani. Fa akhbarallahu annal mu'minina, maka Allah mengkhabarkan bahwasanya orang-orang yang beriman min hadhil ummati, dari umat ini, wal yahud, baik itu orang-orang Yahudi, wan nasara, maupun orang-orang Nasrani, wassabiin, dan orang-orang sabiin, pecahan dari Nasrani, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wasaddaku rusulahum, dan mereka membenarkan rasul-rasul mereka, fa innalhum ajrun azim, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar, wal amn, dan mereka akan mendapatkan keamanan, wala khaufun alaihim, dan tidak akan ditimpa rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Wa amma man kafara minhum, dan adapun orang-orang yang kufur dari mereka, orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, orang-orang kafir dari kalangan Nasrani, orang-orang yang kafir dari orang-orang sabiin, tidak beriman kepada Allah, bahkan menyekutukan Allah. Tidak beriman kepada Rasul Allah, tidak beriman dengan berita-berita yang datang dari Rasul Allah, Nabi Musa, Nabi Isa. Wal yaumil akhir, dan tidak beriman adanya hari akhir. Fahuwa bididdi hadhil hal, maka mereka akan memperoleh kebalikannya. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Sabi'in yang tidak beriman dan tidak taat pada Rasul, tidak beriman pada hari akhir, mereka akan tidak akan mendapatkan pahala, bahkan mereka berdosa. Mereka tidak akan merasakan aman, dan mereka senantiasa ditimpa rasa takut, dan mereka senantiasa akan selalu menjadi orang yang sedih. Fa'alaihil khawf wal huzn, maka bagi mereka rasa takut dan rasa sedih senantiasa meliputi mereka. Ini keadaan orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wassuhih anna hadhal hukma baina hadhihi bayana hadhihi tawaif min haithuhum. Yang benar bahwasanya hukum ini, ketetapan ini, keputusan ini, Allah tetapkan bagi kelompok-kelompok dari mereka, orang-orang Yahudi, Nasrani ataupun As-Sabi'in. La binisbati ilal iman bi Muhammadin, tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad? Inna hadza ikhbarun anhum qabla bi'satin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabla bi'satin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkara ini adalah kabar tentang mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Berita ini adalah sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Artinya orang-orang Yahudi yang beriman, orang-orang Nasrani yang beriman, orang-orang Sabi'in yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala, akan dapat ketenangan, ketentraman dan yang lainnya. Tetapi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Yahudi, Nasrani dan juga Sabi'in yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka kafir. Sekalipun mereka beramal soleh kayak apapun, sekalipun mereka beramal soleh banyak, ketika mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad, mereka kafir. Karena Allah turun ayat Allah Ta'ala, inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani harus beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka berarti kufur dengan kitab Taurat, kufur dengan kitab Injil yang menyebutkan ada rasul terakhir namanya Ahmad. Berarti mereka kufur kepada Nabi Musa dan juga kufur kepada Nabi Isa yang menjelaskan bahwasanya ada rasul yang terakhir. Namanya Ahmad. Yaitu Muhammad, orang yang terpuji ya. Ketika mereka kufur dengan kitab mereka sendiri, kufur dengan rasul mereka sendiri, kufur kepada Nabi Muhammad, berarti mereka kafir. Maka khayatullah rahimani wa rahimakumullah, wa anna hadha matmunun ahwalahum, maka ayat ini mengandung keadaan mereka, keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga Sabi'in, bagaimana keadaan mereka kalau tidak masuk Islam. Ternyata ada di antara mereka yang masuk Islam. Abdullah bin Salam dari kalangan Yahudi menjadi sahabat yang mulia. Begitu juga dari Nasrani. Sahabat yang mulia Salman Al-Farisi dari Persia. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman. Masuk Islam. Mencari kebenaran dan kemudian mereka masuk Islam. Tadinya mereka Nasrani. Abdullah bin Salam tadinya Yahudi. Ketika masuk Islam, mereka tetap kaum muslimin, mereka menjadi sahabat Rasulullah yang mulia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum, wa hadhihi tariqatul Qur'an. Demikianlah cara Al-Qur'an, jalan Al-Qur'an, cara Al-Qur'an idza waqa'a fi ba'dil nufus inda siyakil ayat ba'dil awham falabudda an tajid ma yaziru dhalikal waham. Demikian cara Al-Quran. Apabila terjadi, muncul pada sebagian di benak jiwa kita ketika baca ayat, baca konteks ayat, muncul kebingungan, fala budda an tajid ma yazilu dzalikal waham, akan kamu dapati ayat yang menghilangkan kebingunganmu tersebut. Ketika kita baca Al-Quran, kok dari kemarin kita baca ayat Al-Quran tentang Bani Israel jelek semua, ngeyel, menyalahkan Nabi Musa, ini gara-gara kamu Musa kita dikejar oleh Fir'aun nih. Akhirnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya, mereka nyebrang lautan, sampai di sana kelaparan, ini gara-gara kamu nih Musa, minta sana pada Tuhanmu untuk makan untuk kami, minta pada Tuhanmu untuk memberikan makan pada kami, turun mana dan salwa, minta minum. Akhirnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, keluarlah 12 mata air. Minta diganti lagi, kami bosan. Minta sayur-sayuran, bawang putih, bawang merah, kacang adas dan yang lainnya. Dan seterusnya. Disuruh dikasih negeri di Baitul Maqdis, suruh masuk dalam keadaan tunduk sambil mengucapkan hittatun, ampuni kami ya Allah, malah masuk dari bokongnya sambil tiarap, bokongnya dulu yang masuk, kemudian sambil menyatakan bukan hittah tapi hintatun, gandum ya Allah, minta gandum ya Allah. Ngeyel luar biasa. Mungkin terbersit dalam jiwa kita, semua Bani Israel itu jelek. Maka langsung dalam ayat berikutnya Allah jelaskan, tidak ada di antara mereka yang baik, seperti Yusha. Ketika sampai di pinggir lautan, dia berkata kepada Musa, di mana janji Allah itu? Ini amru rabbik. Di mana perintah Allah tersebut wahai Musa? Ya di sini, di laut ini. Langsung dia menaik kendaraannya, ontanya, dia masuk ke laut. Sampai tenggelam, balik lagi. Mana? Saya yakin Musa, saya beriman. Kamu pasti tidak bohong. Dia beriman pada Nabi Musa. Ya di sini, masuk lagi. Di mana? Akhirnya Nabi Musa ambil tongkatnya, dipukulkan tongkat tersebut ke laut, terbelah. Oh ini. Berarti ada di antara mereka yang beriman. Enggak semuanya jelek gitu. Bahkan dari kalangan Bani Israel banyak, sekalipun mereka ngeyel kayak gitu, banyak para nabi, banyak para rasul dari kalangan Bani Israel. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka ketika muncul dalam benak kita seakan-akan semuanya jelek, maka Allah sebutkan ada, hilang, ada yang baik. Maka hilanglah kebingungan yang ada dalam diri kita. Ada ayat yang menjelaskan sehingga hilanglah keraguan, apa yang terbesit dalam jiwa kita tersebut. Demikian Al-Quran, cara Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah, apa itu Qari'ah? Bingung kita. Allah sebutkan setelahnya nanti. Tahukah kalian apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah adalah demikian. Ini cara Al-Quran. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Li'annahu tanzilu man ya'lamu asya' qabla wujudiha. Karena memang Al-Quran ini adalah ayat yang turun dari zat yang maha mengetahui segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Maka karena Allah maha mengetahui, ketika kita baca sedikit timbul bingung, maka Allah tampakkan ayat yang setelahnya yang akan menghilangkan kebingungan kalian. Wa man rahmatuhu wasi'at kullasyai'. Dan ayat Al-Quran ini merupakan ayat yang turun dari zat yang maha yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, rahmat yang luas. Allah tidak ingin kita bingung. Allah ingin kita jelas terang mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Wadzalika wallahu a'lam, yang demikian itu wallahu a'lam. Annahu lamma dzakara bani Israil, ketika Allah menyebutkan tentang bani Israil, wadzamuhum, dan mencela mereka, mencerca mereka bani Israil yang ngeyel, yang bandel dan yang lainnya. Wa dzakara ma'asihim wa qaba'ihim, dan ketika Allah menyebutkan wa dzakara ma'asiyahum, dan juga ketika Allah menyebutkan kemaksiatan-kemaksiatan mereka, wa qaba'ihum, dan juga menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, qala fi ba'dhin nufus annahum kulluhum yashmuluhum dzam, bisa jadi terjatuh, terdapat dalam jiwa, terbesit dalam jiwa sebagian di antara kalian dari kita, bahwasanya mereka semuanya itu jelek seluruhnya. Nah, fa arada al-bari, maka Allah al-bari sang pencipta, Allah taala sang maha pencipta, ayyubayyina, ingin menjelaskan, ingin menerangkan, man lam yulhiquhu dzam minhum biwasmihi, ada orang-orang yang tidak terikta, orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang tercela, tidak termasuk orang yang dicela dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israil. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifatnya. Sifatnya apa? Orang Yahudi, Nasrani maupun Sabi'in, ini orang Bani Israil semua. Siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah, siapapun di antara mereka yang beriman dengan hari akhir, siapapun di antara mereka yang beramal soleh, maka bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka, dan tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Tapi jangan salah faham ikhwati fillah, sekarang ini ada pemahaman-pemahaman dari jaringan Islam liberal menyatakan bahwasanya kita tidak boleh mengkafirkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan agama-agama yang lainnya. Siapa tahu di antara mereka itu ada yang beriman kepada Allah, beramal soleh, amal mereka diterima, dan mereka akan masuk surga. Dalilnya ini, gitu. Tuh, ini ayatnya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala dari Allah, dari Rabb mereka. Tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak akan bersedih hati. Mereka akan masuk surga. Maka jangan kafir-kafirkan mereka. Nah, ini ada. Dan terang-terangan di media massa mereka menyatakan bahwasanya mereka ini akan masuk surga. Bahkan ada di antara mereka dari kalangan jin, ya, artinya manusia yang jaringan Islam Nusantara. Ya. Nah, pimpinan mereka menyatakan bahwasanya barang siapa yang menyatakan orang Yahudi kafir, Nasrani kafir, mondok lagi sana. Maksudnya apa? Dia meyakini orang Yahudi dan Nasrani itu enggak kafir. La haula wala quwata illa billah. Ini tokoh mereka yang paling mereka kagumi, menyatakan demikian. Barang siapa menjadikan Yahudi dan Nasrani kafir, harus mondok lagi. Berarti meyakini Yahudi dan Nasrani tidak kafir, padahal jelas dalam Al-Qur'an menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsah, sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah itu satu di antara yang tiga, orang Nasrani. Jelas terang Allah menyatakan orang Nasrani kafir. Nah, lidzal ladzina kafaru min ahlil kitab, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kalangan ahlil kitab. Kenapa? Yang mereka menjadikan kuburan nabi mereka tempat ibadah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita berdoa kepada Allah, ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Beribadah tanpa ilmu, bukan jalannya orang-orang Yahudi yang berilmu tanpa diamalkan. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Sudah jelas kekafiran mereka. Tapi ada kiai-kiai yang nyeleneh ini, kemudian mereka menyatakan mereka tidak kafir. Ini ayatnya. Ini keliru. Ini untuk orang Yahudi di zamannya, untuk orang-orang Nasrani di zaman Nabi mereka, bukan setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Walamma kana aidan zakara bani Israil khasah yuhimul ikhtisas bihim, maka tatkala disebutkan tentang bani Israil secara khusus, mungkin kita timbul waham salah pahaman tentang mereka. Terus kenapa bani Israel Yahudi terus? Bagaimana dengan Nasrani? Sama saja. Ya. Sama saja. Ngeyel kepada Nabi Isa alaihi salam. Tetapi ia mesti ada yang taat. Nabi Isa menyatakan man ansori ila Allah, siapa akan menolong saya di jalan Allah? Ada orang enam Hawariyun yang menjadi teman akrabnya Nabi Isa alaihi salam, tetap ada. Jangan dipukul rata mereka ngeyel semua, enggak. Mayoritas memang ngeyel, tapi ada di antara mereka yang menjadi penolong Nabi Isa alaihi salam. Tapi itu di masanya. Zakara ta'ala hukman, zakara ta'ala hukman aman. Allah menyebutkan hukum secara menyeluruh. Menyebutkan hukuman yang umum, yasmul tawaif kullaha, menyebut mencakup juga seluruh kelompok. Allah sebutkan hukum secara umum, siapapun dari kalangan Yahudi, baik itu Yahudi maupun Nasrani, maupun Nasabiin yang melakukan amal-amal soleh, taat pada Allah dan Rasulnya, beriman dengan hari akhir, akan dapat pahala dan yang lainnya. Fasubhanu man awda'a fi kitabihi ma yubhiru 'uqul al-'alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang akan mengalahkan akal-akal, yang akan menundukkan, menerangkan kepada akal-akal seluruh alam ini. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, siapapun di antara hamba Allah taala ini yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman dengan hari kiamat, melakukan amal-amal soleh, maka akan mendapatkan pahala. Dan tidak ada rasa takut, mereka akan memperoleh rasa keamanan, tidak ada rasa sedih dan rasa takut. Allah jamin mereka ketenangan jiwa mereka di dunia maupun di akhirat. Ini enggak hanya khusus bagi orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sobi'in, semuanya. Ini juga mencakup bagi siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang taat dengan sunnah-sunnah Rasul, beriman dengan Rasul. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman pada yaumul kiamah. Maka kita persiapkan diri kita untuk beramal soleh untuk hari kiamat nanti. Kita beramal soleh untuk membuktikan kita beriman pada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah berikan keamanan pada kita di dunia, ketenteraman, kenyamanan di dunia, di alam barzah maupun pada yaumul kiamah. Allahumma sholat naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.